bahkan ayat telah lalu, ayat ini ketika Allah katakan Qul ya ahlal kitab, maka katakan kepada ahli kitab Yahudi, Nasara, hal tangkimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina. Artinya, makna ayat berkaitan dengan yang sebelumnya, mereka yang selalu menjadikan urusan agama ini bahan permainan atau diperolok-olokkan, katakan ke mereka, kalian gak punya bahan untuk mencela kami, kalian gak ada alasan untuk menjelekkan kami atau agama kami, kecuali ini, yakni perkara panggilan sholat, adzan, itu yang kalian jadikan celaan, itu yang kalian jadikan bahan kritikan terhadap kami, dan itu tidak benar karena panggilan adzan, ajakan sholat bukan aib dan bukan celaan. Dengan demikian istitsna di dalam ayat munqati. Hal tangkimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina. Illa istitsna di situ munqati. Ma'ruf dalam nahwu istitsna munqati ketika tidak ada hubungan antara pengecualian dan yang dikecualikan darinya. Sama seperti ayat di Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan banyak dari kalian fasik. Banyak dari kalian fasik, ini potongan ayat ma'tuf kembalinya kepada yang sebelumnya. Illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Bahwa kami muslimin beriman kepada Allah, beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, dan kami beriman pula bahwa kalian orang-orang fasik. Termasuk iman kami muslimin bahwa kalian ahlul kitab, orang-orang fasik. Wa anna aktsarukum fasiqun. Al-fisq keluar dari ketaatan atau keluar dari istiqamah dan siratal mustaqim. Itu mana asalnya? Fasaqo. Ketika keluar sesuatu dari penutupnya atau yang membungkusnya, dikatakan fasik karena mereka telah menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika mathubatan indallah. Katakan pula, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek di sisi Allah tempatnya, yang lebih jelek balasannya di sisi Allah di yaumul qiyamat kelak, lebih jelek dari yang kalian ahli kitab kalian dugakan kepada kami muslimin. Yang lebih jelek adalah orang-orang yang ada padanya sifat-sifat ini yang disebutkan dalam ayat. mathubatan kul hal unabiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah, yang lebih jelek balasannya di sisi Allah di hari kiamat kelak, man la'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepadanya, dan tidak akan ridho Allah selamanya kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, lebih dari itu laknat murka yang ketiga, dijadikan dari mereka monyet-monyet dan babi-babi. Di dalam hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya tentang monyet dan babi. Ini makhluk ini yang banyak dijumpai. Ahiya mimma masakhallahu ta'ala, apa mereka ini termasuk dari umat yang dimasakh oleh Allah? Artinya ini anak keturunan kaum yang dulunya dirubah ciptaannya oleh Allah dari manusia menjadi kera dan babi. Dari keturunan mereka ini sekarang yang kita lihat di alam, monyet, babi. Maka Rasulullah jawab, innallaha lam yuhlik kauman au qala lam yamsakh kauman fayaj'alu lahum naslan wala aqibah. Wa innal qirada wal khanazir kanat qabla dhalik. Allah kalau menghancurkan suatu kaum atau memasakh suatu kaum, dirubah ciptaannya menjadi monyet dan babi, Allah tidak akan jadikan bagi mereka anak keturunan. Tetapi monyet dan babi ini yang dimaksud dalam ayat jauh sebelum itu, dari yang kalian lihat, dari binatang kera dan babi. Artinya kalau Allah masak suatu kaum, ya berhenti di mereka saja. Mereka mati, selesai. Monyet yang merupakan dulunya manusia tidak akan beranak pinak, tidak akan punya keturunan. Sampai dia mati, binasa, selesai. Maka seperti yang Rasul sebutkan, tidak Allah jadikan bagi mereka keturunan atau anak cucu. Serupa dengan itu hadis di Abu Dawud At-Tayalisi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga diriwayatkan di Ibnu Mardu ya, dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sebutkan, al-hayyat maskhul jin kama musikhat al-qiradah wal-khanazir. Ular merupakan masakh dari kaum jin, seperti monyet dan babi pada Yahudi. Orang-orang Yahudi karena maksiatnya dan kekufurannya dirubah ciptaan mereka menjadi kera dan babi, jin yang kufur atau maksiat kepada Allah dirubah menjadi ular. Nah, namun Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari riwayat ini, hadza hadits gharibun jiddan. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada taghut. 'Abada taghut, demikian sebagai fi'il madhi, wa'abada at-taghuta, artinya termasuk yang Allah murkai pada mereka ahli kitab, Allah jadikan mereka penyembah taghut, beribadah kepada taghut. Qira'ah lain dalam ayat, wa'abdat taghut, wa'abda dengan sukunnya ba mudhaf, taghut mudhaf ilaih, wa'abdat taghuti, artinya dijadikan mereka ini para budaknya taghut, para budaknya taghut. Qira'ah ketiga dengan bentuk jamak, wa ubudat taghuti, ubuda dhammah pada ain dan ba, ubud, wa ubudat taghuti, jamak yang disebut jam'u jam'in, jamaknya jamak, double. Ya, serupa bahwa mereka dijadikan para budaknya, para penyembah taghut. Dan itu salah satu dalam ilmu Quran, adanya qiraat-qiraat semacam ini memberi makna lebih dalam tafsir, dan semuanya benar karena tidak keluar dari konteks ayat dan tidak menyalahi khot Utsmani. Makanya penting dalam tulisan mushaf dijaga adanya rangka khot, disepakati khotul Utsmani, yang mana khot Utsmani ini merangkul semua qiraah yang ada, enggak akan keluar dari khotnya. Seperti ini. Khotnya sama, ain, ba, dal, taghut. Bisa qiraah masuk abadat taghuta, bisa qiraah abdat taghuti, bisa qiraah ubudat taghuti. Tiga qiraah. Dan semuanya tidak menyalahi khot. Tidak menyalahi kaidah tulisan Al-Utsmani. Dan banyak qiraah-qiraah yang semacam ini. Misalnya yang mereka sebutkan tentang Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Demikian dalam qiraah Hafs. Dengan wazan fa'ala, yuva'ilu, saqata, yusaqitu, tusaqit alaiki rutoban janinya. Kemudian juga isim nakhlah dengan ta'ul mudhari' terpisah, bijidh'in nakhlati, tak marbuta di nakhlah, bijidh'in nakhlati, kemudian tak mudhari', tusaqit alaiki. Demikian khot Uthmani pun demikian, nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Qiraah lain dalam ayat dan tidak keluar dari khot ini, wahuzzi ilaiki bijidh'in nakhlat tasaqatu ilaiki. Tak nakhlah diidghamkan masuk di tak mudhari', dan itu salah satu kaidah tajwid di selain Hafs. Boleh. Hafs tentunya punya aturan dan kaidah sendiri. Yang kalian pelajari dalam tajwid itu kaidahnya Hafs. Tentunya isim enggak boleh masuk di fi'il. Walaupun sama-sama tak, nakhlah, tusaqit, enggak boleh masuk karena sama-sama tak diidghamkan, yaitu qiraah. Tapi qiraah lain dengan kaidah mereka boleh. Tadi selama tidak menyalahi khat Utsmani, maka diidghamkan taknya nakhlah ke taknya mudhari', dan mudhari'nya pun ala wazan taffa'ala, taffa'ala, sehingga demikian qiraahnya, bijidh'in nakhlat. Nah, nakhlat taknya diidghamkan ke taknya mudhari', nakhlat tasaqatu, sinnya syiddah, tasaqatu. Dan sama khotnya demikian, tasaqatu, tusaqit. Makanya penulisan mushaf enggak sembarangan, enggak ngawur, karena harus menjaga dan muro'at bagaimana kiro'a-kiro'a yang lain yang itu sah mutawatir dalam Quran bisa merangkul dan masuk dalam tulisan ini. Ada kaidah sendiri yang mereka sebutkan. Kembali kepada ayat, wa'abada tawhud, dijadikan mereka menyembah tawhud atau para budaknya tawhud. Semua qiraah ini menjelaskan kepada kita bahwa ahlil kitab yang gemar mencela agama kita Islam, mencela tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah, mencela rasul, mencela muslimin, dan selalu memperolok-olokkan di cela mereka oleh Allah, bagaimana kalian mencela Islam, mencela muslimin, mencela Allah dan rasulnya, sementara pada diri kalian sendiri banyak celaan yang lebih pantas untuk kalian bercermin padanya. Artinya enggak malu kalian. Satu, kalian mencela pada Islam dan muslimin yang itu bukan celaan, enggak tepat. Yang dicela masalah sholat, azan, panggilan sholat, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwan wa la'iba, aqidah, iman, sesuatu yang bukan aib dan tidak patut untuk dicela. Yang kedua, mereka sendiri lebih buruk dan benar celaan itu ada padanya. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat. Bercerminlah kalian ahli kitab, kalian umat yang dilaknat. Kalian umat yang dimurkai. Kalian dijadikan penyembah tauhid atau budak-budaknya tauhid. Dan itu semua aib ada pada kalian. Makanya di ayat Allah sebutkan, ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu orang-orang yang jauh lebih buruk balasannya dari yang kalian tuduhkan kepada kami muslimin, dan jauh sesat jalannya. Adol memang bentuknya af'alut tafdhil, tetapi bukan pada babnya. Karena kalau difahami pada babnya akan dikatakan begini misalnya, wa adallu an sawa'is sabil, mereka lebih sesat. Artinya sama-sama sesat, muslimin juga sesat. Tetapi mereka lebih sesat jalannya, bukan itu maknanya. Adhal memang af'alu tafdhil pada, tapi bukan pada babnya. Dan itu banyak dalam Quran dan dalam bahasa Arab. Sebatas itu menjadi sifat bahwa mereka orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Seperti Allah sebutkan tentang afalu tafdhil, ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarrun mustaqarrun wa ahsanu maqila. Penghuni surga di hari itu, di yaumul qiyamah, lebih baik, afalu tafdhil, khairun mustaqarran, lebih baik tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, dan lebih baik peristirahatannya dibanding siapa? Ahlun nar, penghuni neraka. Kalau difahami pada babnya, ahli neraka pun baik tempat peristirahatannya, ahli neraka pun baik tempat tinggalnya, cuman ahli surga lebih baik. Kan jadi rusak maknanya. Neraka apa yang baik? Na'udzubillah. Semuanya adab. Tetapi itu bukan pada babnya. Sebatas sifat bahwa penghuni ahlul jannah, nas'alullah min fadlih, mereka menjadi sifat mereka baik tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka, dan baik pula peristirahatan mereka. Ayat dari sisi suluk agar seorang itu bercermin pada dirinya bagaimana dia mencela orang lain, bahkan dengan celaan yang bukan pada tempatnya, sementara pada dirinya sendiri banyak cela, rentan dengan aib. Oleh karena itu, kewajiban setiap muslim membenahi dirinya, bernasehat untuk dirinya sendiri. Apa yang menjadi kekurangan pada dirinya segera dia benahi. Makanya seperti dinukilkan oleh banyak para ulama terkait makna ini, ghairut taqi ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawi wattabibu maridhu. Ketika orang yang tidak bertakwa menyuruh orang lain untuk bertakwa, pada dirinya sendiri banyak celah, tidak menunjukkan ketakwaan. Itu sama seperti tabibun yudawi, seperti seorang dokter mengobati dokternya sendiri sakit. Siapa mau percaya? Bahkan siapa yang mau datang ke dokter itu? Subhanallah, beberapa waktu lalu ada saudara yang mau operasi, nasallallahu alaihi wasallam, di saluran kencingnya hernia prostat. Jauh-jauh datang dari luar kota karena dia dengar di sini ada yang ahli dan spesialis top dan punya rumah sakit sendiri khusus prostat. Walhasil datang kunjung ke prakteknya, kata petugasnya, oh gak bisa dokter Fulan, gak bisa melayani. Loh kenapa? Hari-hari ini sedang operasi beliau. Oh Masya Allah, operasi apa? Prostat. Tabibun yudawi wa huwa maridhu. Siapa yang mau percaya ke situ? Dokternya sendiri sedang operasi prostat. Al-muhim, seperti itulah, orang tidak akan bisa percaya atau mendengar apa yang kamu sampaikan, gak bisa mereka terima, kalau pada dirimu sendiri tidak tercermin nasihat itu. Makanya kewajiban setiap hamba untuk berbenah diri. Bahkan itu lebih utama, lebih dulu dari sebelum orang lain. Makanya disebutkan fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat fa anta hakimu. Kalau memang engkau mencegah dirimu sendiri dari kejelekan, dan berhasil, artinya kamu menjadi toladan dan contoh hakim, maka kamu orang yang bijak. Penyair katakan, dinisbatkan ini kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau katakan, La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'altahu 'adzimu. Dan kamu tulis, kamu hafal, bagus. La tanha an khuluqin. Jangan kamu larang orang lain dari suatu kejelekan, dari suatu sifat. Ini jelek, enggak boleh begini. Wa ta'ti mithlahu, sementara kamu sendiri melakukannya. Sementara kamu sendiri melanggar apa yang kamu larang orang darinya. Arun alaik, yang semacam itu aib bagimu, jelek. Idza fa'altahu 'adzimu, dan kalau benar kamu lakukan, maka itu kesalahan besar pada dirimu, aib besar, 'adzim, bukan perkara ringan. Dirimu sendiri melakukan, ke orang lain kamu larang. Fabda' binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzantahat anhu fa anta hakimu. Maka mulai pada dirimu sendiri, kata Abul Aswad. Cegah dirimu dari kejelekan. Kalau memang dirimu berhasil menjauh dari kejelekan, maka kamulah orang yang bijak. Fahunaka yukbalu in wa'atta wa yuktada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. Di situ akan diterima mau'idhah yang kamu sampaikan. Orang bisa bertauladan, meniru dirimu, dan berguna ilmu yang kamu ajarkan kepada mereka. Di makna ini pula, disebutkan bahwa seorang salihah, wanita salihah, mengatakan, ya wa'idhan qama la hisaba yasjuru qauman 'anidh dhunubi. Wahai orang yang menyampaikan mau'idhah tanpa memperhitungkan, yasjaru qauman 'anidh dhunubi, kamu larang orang dari dosa. Tanha anhu wa anta saqimu haqqan, hadza minal munkaril ajibi. Kamu cegah orang sementara kamu diri berpenyakit. Sungguh itu kemungkaran yang jelek. Tanha anil ghai wat tamadi wa anta finnahi kal muribi. Kamu larang orang dari kejelekan sementara kamu sendiri meragukan, artinya orang melihat kejelekan-kejelekan itu ada pada dirimu. Ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali rahmatullahi alaih. Dan sering kita dengar para ulama, masyayikh menyampaikan nasihat ini, 3 bait, tidak panjang dan mudah untuk dihafal. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu fabda' bi nafsiha fanhaha 'an ghayyiha fa idzan tahat 'anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu in wa'atta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu mimia. Semuanya berakhiran mim. Ya Allah, siapa yang hafal? Siapa yang bisa ngulang? Gul. Ya Allah. Syairnya, baitnya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ya Allah, ya syabab. Siapa? Bismillah, ya Allah. Siapa bisa ngulang? La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu fabda. Itu bait pertama. Bait kedua, fabda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat 'anhu fa anta hakimu fa hunaka yukbalu in wa'atta wa yuqtada bil qawli wa yanfa'u ta'limu. Nah, masa kalah sama budaknya Abu Ja'far al-Mansur, bahkan budak wanitanya. Tahu? Tahu kisahnya Abu Ja'far al-Mansur? Itu Asma'i yang bikin syair dibolak-balik, diputer-puter. Samitu sawta safiril bulbuli hayya jaqal bil thamili ma'azahri wa zahru ma'a ma'azahrul muqali. Itu kisahnya Abu Ja'far khalifah. Tentunya khalifah orang pinter. Dia bikin sayembara. Penyair yang bisa membacakan syairnya dari buatan dia sendiri. Gak boleh menukil atau ngambil dari yang sebelumnya. Terbukti gak akan ada yang hafal sebelum dia, karena buatan dia sendiri. Kalau berhasil, maka ditulis di mana itu bait, bait syair, akan kami timbang dan berapa beratnya kami bayar dengan emas. Penyair-penyair Baghdad, penyair-penyair Kufa pada berdatangan Basra dengan bangganya semalaman bikin syair yang sulit dan ini. Ngadep khalifah. Kamu penyair? Iya, khalifah. Kamu buat sendiri atau kamu nukil dari orang lain? Sendiri, semalam saya. Sekarang. Berarti gak ada yang hafal sebelum kamu. Gak akan ada, kata dia. Ayo coba kamu baca. Dibaca sama dia. Sampai selesai. Kata khalifah, lawas itu. Itu sudah kuno, syair kuno. Dia kaget, dari mana kuno. Semalam dia buat sendiri. Syair cukup sulit. Bait-bait syair dibuat. Dan keistimewaannya khalifah Abu Ja'far al-Mansur, hafal bait pertama dia kali mendengar. Sudah langsung hafal. Kamu mau bukti, kata dia. Aku sudah hafal, sudah lama, kata dia. Guyon. Ini buktinya aku baca, karena dia sudah hafal. Sekali dengar dari penyair. Diulang. Persis seperti yang dia baca. Kaget si penyair. Gak mungkin ini, apanya yang gak mungkin? Bukan hanya aku, budakku pun hafal. Dan si budak punya kebiasaan dua kali mendengar hafal. Sekarang sudah dua kali dia mendengar. Dari penyair dan Abu Ja'far. Fulan, ta'al. Ya wahai khalifah, kamu hafal syair ini? Hafal khalifah, coba baca. Dibaca sama dia. Persis. Tambah melungu si penyair. Bahkan ada yang lain lagi, bukan kami berdua. perempuan pun hafal budak perempuan, ama. Enggak mungkin khalifah fulana ta'ali. Kamu hafal syair ini? Hafal khalifah, sudah 3 kali dia dengar. Baca, baca. Hakadah. Kelebihan mereka. Nah. La tanha an khuluqin, kembali, ya Allah. La tanha, sudah berapa kali diulang. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Arun alaika idza fa'altahu 'azimu fabda' bi nafsika fanhaha 'an ghayyiha fa idzan tahat 'anhu fa anta hakimu. Terus fa hunaka yuqbalu in wa'atta wa yuqtada bil qawli wa yanfa'u ta'limu. Sudah 10 kali mungkin diulang. Ah, apa yang bisa ngulang? Syabab, Thabit, ul, irfa' sautak. Hada bil hifdz wala bil qira'ah. Ma yanfa' nuridul hifdz. Ihfadu ya syabab. Dihafal ya. Itu banyak bermanfaat. Nasihat dan mau'idah dari Abul Aswad. Ad-du'ali waffaqakumullah lima yuhibu irda. Salatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahirrahmanirrahim.